Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwani fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran bahasa Arab. Kita masih berada pada pelajaran ke-8, Ad-Dars Ats-Tsamin. Naam. Dari buku pertama kitab Turus Al-Lughatil Arabiyyah. Baik. Insyaallah kita akan masuk pada latihan kedua. Latihan kedua, halaman 43. Ya. Baik. Ada perintah untuk kita membaca contoh-contoh berikut ini dan menulis. Iqra waktub. Baca dan tulislah. Nah. Telah kita baca nomor 1 dan 2. Nah, kita ulang lagi. Nah. Di mana inti dari bab ini adalah apa? Yakni penggunaan apa? Isim isyarah, ya. Penggunaan isim isyarah. Baik, isim isyarah kata tunjuk, ya, dekat, ya, ataupun jauh, ya. Apakah untuk apa? Mudzakkar dan juga untuk mu'annas. Nah, baik. Nomor 1, hadzal waladu Khalidun wa dzalikal waladu Muhammadun. Hadzal waladu Khalidun wa dzalikal waladu Muhammadun. Nah. Tanpa isim isyarah hadza dan dzalika, ya. Maka sudah cukup dengan dua kata tersusun kalimat yang sempurna, al-waladu Khalidun, ya, al-waladu Khalidun, ya. Anak, si anak adalah Khalid, ya. Atau yang kedua, al-waladu Muhammadun, si anak adalah Muhammad, ya. Kan, tapi dengan memberikan apa atau menambahkan isim isyarah, maka akan semakin memperjelas, ya, posisi dari yang diterangkan, yaitu si anak itu apakah di tempat yang dekat dengan mutakallim, ya, si pembicara, atau jauh. Nah, ada dua anak, ya, yang pertama adalah Khalid dan dia posisinya dekat, ya, sedangkan anak yang kedua Muhammad, ya, jauh dari yang berbicara, sehingga dia mengatakan hadzal waladu Khalidun, anak ini adalah Khalid dan anak itu adalah Muhammad. Nah. Nomor 2. Hadzal rajulu mudarrisun wa dzalikal rajulu muhandisun. Ada dua orang pria, ya. Baik, yang pertama adalah seorang guru, mudarris. Yang kedua adalah seorang insinyur, muhandis. Nah. Baik, ar-rajulu mudarrisun, ya. Lelaki yang pertama adalah mudarris, ar-rajulu muhandisun. Lelaki yang kedua adalah seorang insinyur. Nah, untuk menggabungkan dua kalimat ini, dan kebetulan keduanya berposisi atau memiliki posisi yang berbeda, yang satu dekat, satu jauh. Hadzal rajulu mudarrisun, ya, pria yang dekat ini adalah mudarris, dan pria yang jauh itu adalah muhandis, ya, adalah insinyur. Nah. Baik, sekarang kita lanjutkan pelajaran berikutnya, pelajaran 3. Silakan. Ya. Nomor 3. Ada dua kitab. Nah. Hadzal kitabun jadidun wa dzalika Wadzalikal kitabu qadimun. Ya, hadzal kitabu. Ya. hadzal kitabu, tentu tanpa tanwin, al kitabu tanpa tanwin, jadidun. Artinya apa? Kitab ini baru dan kitab itu qadim, lama. Baik. Nomor 4. Hadhihi sayyaratu li Aliin wa tilka li Khalidin. Baik. Ada dua mobil. Ya. Yang satu dekat itu milik Ali. Mobil yang kedua jauh yang memiliki adalah Khalid. Hadhihi sayyaratu li Aliin wa tilka li Khalidin. Mobil ini milik Ali, li Aliin. Nah, itu contoh penggunaan lam, ya, li Aliin. Hadhihi sayyaratu li Aliin wa tilka li Khalidin. Nomor 5. Tafadhal. Hadzal babu maftuhun wa dzalikal babu mughlaqun. Ya. Ada dua pintu, yang satu terbuka, satu tertutup. Yang dekat terbuka, hadzal babu maftuhun wa dzalikal babu mughlaqun. Naam. Nomor 6. Liman hadhihi sa'atu ya li Abbasin. Baik. Liman hadhihi sa'atu? Milik siapa? Hadhihi sa'atu, jam ini, jam tangan ini. Baik. Di situ ada salah satu atau satu dari huruf jar, yaitu apa? Lam, ya. Liman. Liman. Baik. Dia hanya apa? Mempengaruhi, ya, kata yang langsung bersinggungan, ya. Yaitu man di sini. Andai kata man ini adalah nama orang yang bisa berubah harokat terakhirnya, pasti akan tampak dia berharokat kasroh, ya. Baik. Oleh karena itu, ya, kata yang setelah man tidak akan terpengaruh dengan lam ini, ya. Sehingga tadi, ya, dibaca dhammah. Liman hadhis sa'atu, ya. Baik. Liman hadhis sa'atu. Baik. Dan, ya, seperti yang telah kita sering sampaikan, ya, dalam konteks pertanyaan, nah, posisi yang seharusnya di depan jadi di belakang, ya, yang di belakang jadi di depan, ya. Hadhis sa'atu liman, yaitu dalam apa? Dalam susunan yang mungkin lumrahnya kita, ya, menyebutnya dalam percakapan bahasa Indonesia, ya, yaitu apa? Tetap menyebutkan jam itu di awal biasanya. Jam ini milik siapa? Ya. Hadhihi sa'atu liman. Hadhihi sa'atu liman. Ya. Namun di sini yang apa biasa di, yakni apa namanya, disebutkan dalam susunan Arabiyah, ya, untuk pertanyaan, ya, biasanya dikedepankan kata tanyanya. Liman hadhihi sa'atu hiya li Abbasin, jam itu milik Abbas. Nomor 7. Mohon. Ahadal baitu litobibi la huwa lil mudarrisi. Nah, ahada al baitu litobibi, apakah rumah ini milik tabib, milik dokter? La huwa lil mudarrisi, tidak atau bukan, rumah itu lil mudarrisi, milik mudarris. Ya. Ahsanta. Ya. Berikutnya nomor 8. Ahadihi darajatul ibnil muadzinu. Naam. Baik. Ahadihi darajatu libnil muadzini, ya, libnil muadzini. Ini posisi al muadzin adalah mudhaf ilaih, ya, sebagai apa? Sebagai nam benda yang, atau sebagai isim yang menjadi sandaran bagi kata ibn, ya, sehingga dia kasrah libnil muadzini, ya. Baik. Naam. Apakah sepeda ini milik anak muadzin? Iya. Barakallahu fiik. Berikutnya. Man hadzal waladu? Wa talibun minal Iraq ya. Di nuskhah yang lain apa? Afsin ya. Di buku Pak Mabrur apa? Iraq ya. Ya. Man hadzal waladu? Ya. Siapa anak ini? Man hadza? Ya, pertanyaan man hadza? Ya, jawabannya dia adalah talib ya. Huwa talibun. Dia adalah seorang pelajar. Minasini ya, di buku ini ya, dia pelajar dari Cina ya. Mungkin ada perbedaan nuskhah ya. Huwa talibun minal Iraq. Nah, al-Iraqi. Nah, maksud. Labas. Nomor 10. Azalika baitu jadidi. Kenapa jadidi? Jadidu. Ayo. Kalau tidak ada alif lam, al tanwin saja. Adzalikal baitu. Adzalikal baitu jadidun. Ya. La. Huwa qadimun. Jiddan. Ya. Jim, dal, lalu alif, yaitu dibaca jiddan. Nah, itu kalimat untuk memberikan makna penyangatan ya, sangat ya, sangat lama ya. Adzalikal baitu jadidun, apakah rumah itu baru? La, huwa qadimun jiddan, tidak, rumah itu qadim, sudah lama sekali ya. Baik, coba diulang lagi Pak Sarwin, nomor 10. Ahsan. Huwa qadimun jiddan. Ahsan. Nomor 11. Hadihis sayyaratu minal yabani wa tilka min suwisari. Baik. Hadi sayyaratu minal yaban. Mobil ini dari Jepang. Wa tilka min suwisara. Gitu. Ya, suwi kan suwisari, suwisara. Itu alif ya, suwisara. Ya, yakni Swiss, ya, dari Swiss. Di nuskhah yang lain min Amerika. Nah, sama saja. Baik. Jadi kenapa munculnya bukan kasrah padahal ada min? Ya, suisara asalnya akhirnya apa? Alif ya. Ya, alif tidak bisa menerima harokat ya. Enggak bisa ditambah, enggak bisa dikasrah. Ya, dia sukun saja. Suisara ya. Baik. 12. Hadas sikinu minal mania wa tilkal mil'aqatu min inkaltaro. Baik. Hada sikinu, as-sikin yaitu pisau, pisau. Hada sikinu, pisau ini min. Nah, coba bandingkan dengan kata yang persis di atas, di atasnya minal yabani. Ya, yang bawah apa? Min al mania. Ya, kalau di atas bukan min al-yaban tapi apa? Minal yabani. Alifnya dilompati minal yabani. Jadi aslinya apa? Yaban lalu dikasih al al-yaban. Adapun di bawah apa? Hamzanya asli. Ya, al-mania ya. Seperti Amerika. Ya, jadi bukan minal mania tapi min al-mania. Makanya ada tanda hamzah qata ya, ada hamzah yang pasti. Jadi dibaca min almania. Apa almania? ini nama sebuah negara, Jerman ya. Almania itu Jerman. Nah. Almania Jerman. Nah, Jepang Yaban ya. Tapi kemasukan al jadi al Yaban. Itu yang umumnya begitu. Ya, Cina, Jepang, India ya. Pakai al, al Yabani, As-Sin, al Hind ya. Amerika tidak. Amerika ya, apalagi tadi Swissara di sini Jepang Jerman apa Almania ya, lalu watil kalmil aqatu dan sendok itu min inkal tarra, nah, ini juga hamzanya dibaca i ya, dibaca mini min i bukan minin, min inkal tarra kal tarra ya, dari Inggris ya. Nah, ini nama-nama asing yang ya sedikit kita mengenal ya, nama-nama tersebut bilughatil arabiyah dengan bahasa Arab. Nah, Amerika ya, Jepang, Jerman, India, Inggris, Swiss ya. Apa tadi Swiss? Swissara ya. Inggris apa? Inkaltarra ya, Inkaltarra. Baik. Jerman Almania ya. Jepang Al-Yaban ya. Cina As-Sin, India Al-Hind, Al-Hindu, Al-Hindi. Demikian ya, insyaallah kita cukupkan insyaallah. Kita masuk pelajaran atau latihan 3. Iqra al-mithal al-ati, bacalah contoh berikut ini. Summa kemudian hawil al-jumal al-atiyah mithlahu, lalu rubahlah kalimat-kalimat berikut ini seperti yang dicontohkan. Nah, contohnya hadza kitabun, ini adalah kitab. Hadza kitabun, ini kalimat sempurna atau tidak? Sempurna. Ini adalah buku atau kitab. Baik. Ingin dibuat sebuah kalimat ya. Ini menggunakan isim isyarah ya. Juga menyebutkan pemiliknya sekaligus. Ya. Satu kalimat tapi sudah mengandung ada kata apa? Kata tunjuk ya, sekaligus menyebutkan pemiliknya ya. Baik. Jadilah seperti itu. Hadzal kitabu li Muhammadin. Hadzal kitabu li Muhammadin. Kitab ini milik Muhammad ya. Baik. Kalau kita tetap biarkan kitab tanpa al seperti yang dicontoh ya, misalkan hadza kitabun ya, maka untuk menyatakan pemiliknya dibutuhkan kalimat baru. Hadza kitabun, hadza li Muhammadin ya. Ini adalah kitab, ini milik Muhammad. Jadi dua kalimat itu kemudian disederhanakan dengan kalimat yang tadi kita sebutkan, hadzal kitabu li Muhammadin ya. Apa enggak bisa al kita buang, langsung kita tambahkan ya, pemiliknya hadza kitabun li Muhammadin. Enggak ya, ini susah seperti ini ya, masih belum belum pas ya. Hadza kitabun ini sudah cukup, kalau mau ditambahkan li Muhammad jadi kacau ya sebenarnya. Jadi kalau ingin digabungkan isim isyarah ya, kemudian bendanya dan siapa yang memiliki, maka ya, seperti yang dicontohkan hadzal kitabu li Muhammadin. Baik. Nah, halaman berikutnya, halaman 44 ya. Nah, kita akan tambahkan lagi sebagai contoh ya. Nomor 1. Apa itu? Coba dibaca dulu dua kata yang atau kalimat sempurna yang sederhana ini. Hadza tabibun. Ya, hada tabibun. Ini seorang dokter. Terus kita ingin menyebutkan bahwa dia dari India. Ya. Tanpa perlu menyebutkan pada kalimat yang baru. Ya. Misalkan hada tabibun huwa minal hindi. Dia ini adalah seorang apa? Dokter, dia dari India. Bagaimana biar cukup dengan satu kalimat tapi sudah mencakup, ya, kita menyebutkan dokter dengan menyebutkan isim isyarah sekaligus apa? Menyebutkan asalnya. Apa? Hadzat tabibu, maka alif lam hadzat tabibu minal hindi. Ya. Dokter ini dari India. Ya. Jadi kata atau kalimat hadzat tabibu minal hindi itu, ya, itu adalah bentuk ringkas dari dua kalimat hada tabibun huwa minal hindi. Ini adalah seorang dokter, dia dari India. Gitu. Baik. Nomor dua. Nah, sekarang dicoba dikerjakan. Fadhol. Pak Nafin, monggo Pak Nafin nomor dua. Baca dulu kalimat yang aslinya, lalu susunlah, ya, sesuai dengan yang dicontohkan. Hadihi sayarotu. Apa? Hadihi sayarotu. Tun apa tu? Hadihi sayarotun. Ya, awalnya begitu. Hadihi sayarotun. Ya, informasi bahwa ini adalah sebuah mobil. Ya. Terus? Ya sayyaratul mudarisu mundiri. Hiya lil mudiri. Ya, hiya lil mudiri. Ya, hiya lil mudiri. Mobil itu milik mudir. Ya. Nah, sekarang gabungkan dua kalimat tadi, gabungkan. Ya sayyarat. Tanpa hiya, tidak perlu hiya, tetap pakai hadihi. Hadihi sayyaratul mundiri. Hadihi sayyaratu lil mundiri. Ayolah. Baik. Jazakallahu khair. Nah, mungkin bisa dilihat di papan tulis, ya. Kata yang atau kalimat yang asli ini hadihi sayyaratun, ya, ada ditulis di apa samping kanan, coba dibaca hadihi sayyaratun, bukan hadihis, hadihi sayyaratun tanpa al, ya. Hadihi sayyaratun. Baca lagi. Hadihi sayyaratun. Ya. Kita ingin menambahkan informasi tentang mobil ini bahwa dia adalah miliknya mudir, milik direktur. Hiya lil mudiri. Mobil ini milik direktur. Hiya mobil milik mudir, ya. Nah, maka bagaimana kalimatnya biar ringkas, ya, tidak butuh dua kalimat tapi satu kalimat saja yang sudah berisi apa informasi tentang pemilik sekaligus, ya, dengan kita menyebutkan isim isyarah hadihis sayyaratu lil mudiri, mobil ini milik mudir. Nah, ini yang diminta ini, ya. Jadi hiya tidak ada, ini asal usulnya saja. Yang diminta untuk dibuat, ya, seperti ini modelnya. Hadihis sayyaratu lil mudiri. Hadihis sayyaratu lil mudiri. Nah, Baik. Tak apa. Silakan, Mas Bayu, nomor 3. Baca dulu kata kalimat aslinya apa? Dzalika waladun. Ya. Dzalika waladun itu seorang bocah. Ya. Terus bagaimana kalimat yang akhir yang diminta dari Iqban? Huwa banun mudarrisi. Langsung saja. Oh, langsung. Langsung saja. Yang ini. Dibuat seperti ini. Oh, nah, iya. Zalika waladu banun mudarrisi. Ya. Dzalikal waladu. Ayo. Waladu. Oh, na'am. Dzalikal waladu. Dzalika waladu. Apa? Langsung ibnul mudarris. Ibnul mudarris. Ya. Baik. Jadi ya, mudahnya langsung saja pindahkan ya kalimat yang sudah apa disiapkan itu, pindahkan ke samping kanan ya. Lalu yang berbeda apa? Adanya al, itu saja. Yang tadi dzalika waladun jadinya apa? Dzalikal waladu. Ini tidak ada perubahan ya. Kata-kata yang sudah disiapkan pada akhir kalimat ya sudah seperti itu aja. Ya, dzalikal waladu ibnul mudarrisi. Anak atau bocah itu adalah anaknya mudarris. Bocah itu anaknya mudarris. Ya. Baik. Baik, coba dulu nomor 4, silakan. Ini bisa dipakai enggak ini? Nomor 1. Ya. Saya bisa. Bisa, iya. Nomor 4, coba gimana? Tilka sa'atu min sui rok. Suisaro. Suisaro. Ya. Nomor 4 kalimat aslinya tilka sa'atun. Itu adalah sa'ah. Ya. Kita ingin tambahkan yakni apa? Keterangan lain. Jadilah tilkas sa'atu min suisaro. Ya. Jam tangan itu ya dibuat dari negeri Swiss, dibuat di Swiss, ya. Betul. Tinggal menambahkan al saja. Ya. Kalau tadi yang panjang ini maksudnya untuk menjelaskan bahwa kalimat yang apa yang diminta untuk kita bikin itu sebenarnya apa ringkasan dari dua kalimat. Nah, ya, begitu. Nomor 5, silakan Mas. Hada baitun. Hada baitun. Ya, sekarang buat. Hadal baitu lil muhandisi. Ayo. Hadal baitu lil muhandisi. Hanya butuhkan tambahan al saja. Ya, setelah hada masukkan al. Hadal baitu lil muhandisi. Ya. Rumah ini milik muhandis. Kalau hadza baitun itu sudah titik ya. Cuman kan belum memuaskan ya. Hadzal baitu ya. Ini belum selesai ini ya. Karena ingin ditambahkan keterangan lagi. Hadzal baitu lil muhandisi. Rumah ini ada apa dengan rumah ini? Miliknya muhandis, miliknya insinyur. Nomor 6. Hada qalamun. Hadzal qalamu li Abbasin. Nah, kalimat yang asli apa? Hada qalamun. Ini sebuah pena. Nah, selesai sudah. Cuman belum puas, keterangannya belum lengkap. Nah, kita ingin menambahkan pemiliknya adalah Abbas. Hadzal qalamu ya. Pena ini li Abbasin, miliknya Abbas. Nah. Jadi, ini lebih genap, lebih sempurna. Baik, nomor 7. Zalika Zalika rajulun. Zalika rajulu muadzin. Iya. Ahsanta. Zalika rajulun itu adalah seorang pria. Iya, tahu jelas dia pria. Tapi dia itu sebagai apa? Zalika rajulu muadzinun. Pria itu seorang muadzin, ya. Cukup tambahkan al, ya, agar kita bisa menambahkan keterangan bahwa dia adalah seorang muadzin. Dzalika ar-rajulu muadzinun. Hakada. Nomor 8. Hadhil baydatu kabiratun. Ulangi. Dibaca dulu kalimat yang ringkas yang dua kata itu. Hadhihi baydatun. Ayo, hadhihi baydatun. Ya. Terus kabiratun. Ya, kabiratun. Gimana? Hadhil baydatu kabiratun. Ahsanta. Hadhihi baydatun. Ini sebiji telur, ya. Baik. Kita ingin menambahkan, ya, keterangan bentuknya besar, ukurannya besar. Hadhil baydatu kabiratun. Ya. Telur ini besar. Ya, telur ini besar. Nah, barakallahu fiik. Nomor 9. Hadza mindilun. Aywa, hadza mindilun. Ini sapu tangan. Hadzal mindilu wasikhun. Ya, hadzal mindilu wasikhun. Ya. Sapu tangan ini kotor. Ahsan. Nomor 10. Hadhihi haqibatun. Ya. Hadhil haqibatu lil mudarrisun. Ah, lil mudar. Lil mudarrisin. Ayo, ada lamnya. Jadi majrur. Ya. Majrur apa? Mengalami jar. Karena kemasukan huruf jar. Hadhihi haqibatun. Ini adalah tas. Hadhil haqibatu, ya. Tas ini lil mudarris, milik mudarris, milik Pak Guru. Baik. Kembali ke nomor 1, Pak Mabrur, silakan baca. Ya, coba baca langsung dibuat kalimatnya, ya. Ya, nomor 1 langsung dibaca. Ya. Ada tabibun. Hadzal tabibun. Hadzal tabibun. Hadzal tabibun min minal hindi. Ya, hadzal. Ya, hadzal. Hadzal tabibun minal hindi. Ahsan. Nomor 2 sekaligus. Ya, 2 nomor enggak apa. Nomor 2. Hadi sayyaratun. Ya, hadi sayyaratun. Terus hadi sayyaratun. Hadi sayyaratun lil lil mudiri. Ahsan. Hadi sayyaratu lil mudiri. Ahsan. Barakallahu fiik. Nomor 3. Asarwin. Fadhal. Zalika waladun. Ya. Zalika waladun ibnul mudarisi. Ayo, zalikal waladu. Zalikal waladun tanpa tanwin. Zalikal waladu. Zalikal waladu ibnul mudarisi. Ahsan. Zalikal waladu ibnul mudarisi. Nomor 4 masih panjenengan. Tilka su'ah sa. Tilka sa'ah. Sa'atun. Tilka sa'atun. Ya. Tilka sa'at. Masuk ke sin langsung. Tilkas. Tilkas sa'atun. Tanpa tanwin kalau sudah pakai al. Tilkas sa'atu min sayaroti. Min suwisaro. Min suwisaro. Ya. Suwisaro. Ya. Silakan nomor 56. Hadzal baitu lil muhandisi. Ya, langsung enggak apa. Hadzal baitu lil muhandisi. Ya, nomor 6. Hadzal qalamu li Abbasin. Ya, hadzal qalamu li Abbasin. Ahsan. Baik. Dalika rojulu. Dalika rojulu muadzinun. Ya, dalika rojulu muadzinun. Terus. Hadihi baidotun. Naam. Hadihil baidotu kabiratun. Baik, Mahsan. Hadihil baidotu kabiratun. Nomor 9-10. Hada mindilun. Hada mindilu wasihun. Ada alnya tidak? Hada mindilun wasihun. Harus ada alnya. Hada di mana? Setelah hada persis. Oh. Ya. Hadal mindilu wasihun. Ayo, hadal mindilu wasihun. Nomor 10. Hadihi hakibatu. Hadihil hakibatu lil mudarisun. Lil mudarisin. Ayo, lil mudar. Mudarisin. Ya. Itu lam yang kedua itu adalah al, ya. Sehingga tidak lagi tanwin. Lil mudarisi. Ya, kasroh tapi jangan ditanwin. Ya. Ulangi hadihil akibatu ya. Lil mudarisi. Ahsan, lil mudarisi. Hadihil akibatu lil mudarisi. Ahsan, barakallahu. Naam. Saya kira insyaallah sudah memahami semuanya. Baik, nomor 4. Ya. Ini latihan nomor 4. Iqra al-mithal al-ati. Ini sama membuat kalimat. Baik. Tersedia gambar dan nama-nama orang atau orang yang ya. Sebagai contoh, ada gambar kitab, lalu di samping kiri tersebut nama Muhammad. Ini maksudnya kita diminta untuk membuat pertanyaan tentang siapa pemilik kitab ini. Nah, kemudian dijawab sekaligus. Ya, dibuat jawabannya, kitab ini miliknya Muhammad. Baik. Jadi kalimat tanyanya apa? Liman hadzal kitabu? Ya. Jawabannya hadzal kitabu li Muhammadin. Ya. Baik, coba kita kerjakan sama-sama dulu. Ya, nomor 1 ada gambar apa? Gambar apa? Gambar, bukan gambar kolam, gambar pena. Gambar pena. Pena bahasa Arabnya apa? Qalamun. Nah. Kemudian ada tertulis nama siapa di dalam kurung? Abbas. Ya. Nama Abbas. Ya. Coba buat pertanyaannya tentang pena ini. Siapa pemiliknya? Gimana? Liman hadzal qalamu? Ya. Apa jawabannya? Hadzal qalamu li Abbasin. Tinggal menggantengkan, masukkan lam ke kata yang dikurung, li Abbasin. Baik, barakallahu fiik. Nomor 2 masih kita kerjakan sama-sama. Nomor 2 apa? Kunci. Ya. Apa bahasa Arabnya? Miftah, miftahun. Kalimat tanyanya bagaimana? Liman hadzal, pakai al ya. Liman hadzal miftahu? Jawabannya hadzal miftahu li Aliin. Ya. Milik Ali. Milik Ali. Baik. Nah, sekarang coba nomor 3. Nomor 3 masih kita kerjakan bareng-bareng enggak apa. Nomor 3 apa itu, gambar apa? Mobil. Bahasa Arabnya apa mobil? Sayyaratun. Sayyaratun. Baik. Apa pertanyaannya yang tepat untuk mobil? Liman hadihi. Ya, liman hadihi. Karena muannas ya. Liman hadihi sayyaratu? Jawabannya hadihi sayyaratu lil mudiri. Jangan lupa masukkan lam lil mudiri. Jangan tertinggal lamnya. Hadihi sayyaratul al-mudiru. Ya salah. Lil mudiri. Nah. Baik, coba nomor 4. Mas Bayu. Ya. Liman hadhil baqarah? Hadhil baqarah tu, hadhil baqarah tu lil falah. Lil falah. Ada tasydid ya, jelas ada tasydidnya. Falah. Lil falah. Hanya diapakan? Falahi. Aiyah, lil falahi. Baik. Liman. Bagaimana Pak Sarung? Allahi petani. Iya. Baik. Pakai itu lebih keras kayaknya ya. Ya. Ya. Silakan Pak. Pak Nafin monggo. Iya. Tadi nomor 4 apa? Liman hadhil baqaratu, ya. Milik siapa sapi betina ini? Ya. Hadhil baqaratu lil falahi. Hadhil baqaratu lil falahi. Ya. Sekarang nomor 5 Pak Sarwin, Pak Nafin, nomor 5. Ya. Nomor 5 ada gambar apa Pak Nafin itu? Tas. Ya, tas ya. Al-Haqibah, ya. Haqibah. Silakan buat pertanyaan. Liman hadhil mu liman hadhil akibat. Iya. Akibat. Tu. Akibat tu. Iya. Liman liman hadhihi hadhihi hadhihi hadhil muk. Hadhil akibatu akibatul lil mudarisu. Lil lil mudarisi. Ayo. Barakallahu fiik. Pertanyaannya liman hadhil haqibatu? Dan jawabannya hadhil haqibatu lil mudarisi. Ahsanta. Baik, silakan. Berikutnya nomor 6. Kursi. Kursi Ammar. Fadal. Liman hadal kursiyu? Ya. Hadal kursiyu li Ammarin. Ahsan. Liman hadal kursiyu? Hadal kursiyu li Ammarin. Coba kita baca bersama. Liman hadal kursiyu? Liman hadal kursiyu? Hadal kursiyu li Ammarin. Hadal kursiyu li Ammarin. Baik. Nomor 7. Silakan. Liman hadhihi liman hadhihi dajjatu? Hadhihi dajjatu? Li bin li bintul falahi. Li bintul apa li bintil? Binti, ya, karena sudah dalam. Li binti. Li bintil. Li bintil falla falla hi. Hi. Betul, lamnya tidak akan berpengaruh ke fallah, tapi dia kan posisinya mudhaf ilaih. Jadi mau enggak mau kasrah. Falla hi, ya, karena dia mudhaf ilaih. Baik. Silakan dibaca. Liman hadhihi dajajatu? Baca. Hadhihi dajajatu. Hadhihi dajajatu li bintil fallahi. Hadhihi dajajatu li bintil fallahi. Ya, barakallahu fiik. Silakan. Jam tangan. Ayo. Hadhil has. Tanya dulu. Liman. Liman hada. Hada atau hadihi? Liman hadihi sa'atu. Ti apa tu? Sa'atu. Tu. Tetap sa'atu. Tu. Iya. Liman hadihi sa'atu. Iya. Liman hadihi sa'atu. Liman hadihi sanat sa'atu. Iya. Jawab. Hadihi sanatu. Bukan sana. Sa'ah. Hadihi sa'atu li ibnu li ibni li ibni Mundarisu. Mundiri. Mundiri. Mundir atau mutir? Mundir. Mundir. Lebih enak mundir memang ya. Mundiri. Mudir kan mundir. Sama ada mundir sama mundiri sama. Mundir sama mutir. Insya Allah beda. Beda. Ya. Oh. Mundiri. Mudiri ya. Ya. Maksudnya tadi ada nun yang kok mundir, kalau mundir ya nggak tahu nama orang mungkin. Mudir, ya. Mudir. Ya. Liman hadhihi sa'atu, hadhihi sa'atu libnil mudiri. Ya, betul. Sekali lagi coba Pak Sarwin. Liman. Liman hadhihi sa'atu, hadhihi sa'atu ibnul Ibnil Mundiri. Ayo, barakallahu fiik. Ibnil Mundiri. Mungkin maksudnya mudir tapi memang lahjahnya mundir ya. Mau gimana lagi? Ya? Mundir ya. Mudir. Nomor 9 ya. Liman hadzal baitu? Hadzal baitu litabibi. Ya, ahsan. Liman hadzal baitu? Milik siapa rumah ini? Hadal baitu liat-tabibi. Ya. Nulis liat-tabibi gimana? Alifnya dibuang, ya. Lamnya masuk ke lam langsung. Ganteng ke lam, alifnya hilang. Liat-tabibi. Ya. Nomor 10. Liman hadihil milngakotu. Hadihil milngakotu liat-tabibi. Lit? Liat-tabibi. Lit? Litolibi. Ahsan. Ya. Liman hadhil mil'aqatu. Milik siapa sendok ini? Ya. Hadhil mil'aqatu. Sendok ini milik santri. Milik seorang santri. Barakallahu. Kembali nomor 1. Ya. Coba sekarang. Ya. Kalau tadi pakai hadza dan hadhi. Ya. Sekarang gunakan dzalika dan tilka ya, gunakan dzalika dan tilka ya. Sekarang tangannya menunjuk ya, keluar jauh. Oh, tadi begini sekarang ya. Baik, nomor 1 ana contohkan dulu. Liman dzalikal qalamu li Abbasin. Nomor 2, liman dzalikal miftahu dzalikal miftahu li aliyyin. Nah, nomor 3, fadhal. Liman tilka sayyaratu. Masuk ke sinnya, tilkas ya. Liman tilkas sayyaratu. Tilkas sayyaratu lil mudiri. Ahsan, tilkas sayyaratu lil mudiri. Ahsan, nomor 4. Sampingnya. Berikutnya ya. Sampingan tuh. Nomor 4. Sapi. Ya. Liman tilkal baqaratu. Tilkal baqaratu. Tilkal baqaratu lil fallahi. Ahsan. Barakallahu fiik. Milik siapa? Sapi betina itu. Sapi betina itu milik petani. Nomor 5. Liman tilkal haqibatu. Liman tilkal haqibatu. Ya. Pertanyaannya pakai tilka, pakai lagi tilkanya. Ya. Tilkal mudarrisu. Tilkal mudarrisu, gimana? Pertanyaan apa tadi? Liman tilkal haqibatu, milik siapa? Tas itu, nah, tas itu milik mudarris, gimana? Liman lil mudarrisu. Ya. Coba diulang lagi, pertanyaannya apa? Liman tilkal haqibatu. Oh, iya, betul. Liman tilkal haqibatu. Limanya ditutup. Ya, tinggal apa? Tilkal haqibatu haqibatul mudarisu. Bukan tilkal mudar, bukan tilkal haqibatul, tilkal haqibatu lil. Tilkal haqibatu lil mudarisi. Ayo, tetap tilkal haqibatu lil mudarisi. Lalu lamnya masukkan ke kata yang disiapkan. Lil mudarisi. Baik. Sekali lagi Pak Kamal. Liman tilkal haqibatu tilka lil mudarisi. Boleh, tilka lil mudarisi. Kalau mau lengkap, tilkal haqibatu tilkal haqibatu lil mudarisi. Ayo, Hasan. Nomor 6. Liman zalikal kursiyu, zalikal kursiyu li ammarin. Baik, barakallahu fikum. Nomor 7. Liman tilka dajajatu. Alif lamnya mana? Nah, iya. Liman tilkal jajadatu. Kalau dajajah berarti isim syamsiyah ya. Alnya idgham. Liman tilkad dajajatu. Liman tilkad dajajatu. Tilka dajajatu bin kedal langsung. Tilkad dajajatu. Tilkad dajajatu bintul falahi. Li bintil. Li bintil. Li bintil falahi. Baik. Coba nomor 8 sekalian. Nomor 8 sana. Liman liman tilka. Ya. Liman tilka sa'atu. Pakai al. Liman tilkas. Liman tilkas sa'atu. Ya. Tilkas sa'atu libni. Libnil mudiri. Ahsanta. Nomor 9. Liman dzalika baitun. Lagi. Alnya pakai setelah dzalika pakai al. Liman dzalikal baitu. Ya. Likal baitu litabibi. Ahsanta. Dzalikal baitu litabibi. Terakhir. Liman tilkal mil'aqatu tilkal mil'aqatu litalibi. Ahsanta. Liman tilkal mil'aqatu tilkal mil'aqatu litalibi. Naam, demikian ikhwatillah rahimakumullah. Ya, kita akhiri pelajaran kita pada sore ini. Insyaallah ya. Nah, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Muhammad.